yang sebermula maka dipaksa diam. Dengar patuh dan terpaku tunduk. Selesakan di bawah sujudnya rujuk telunjuk. Tenagamu kencanaku katanya fitrah kawai. Kedanamu ketawaku dekahnya hingga sawai. Berontak dongak lembayung ku ternampakkan. Si herik menyorak ngoyak wancanggung dan berantakan. Dah diragu total cinta resiprokal. Bila dipersoal kekal equivokal. Katanya tanggal tali leher itu cukuplah sehari jadi gembala. Hapuskan logaritma yang menghantui kepala. Dalam tafak aku sadur mimpi yang dikabur. Karakter kartun kantor dan karikatur diktatur. Dikabur tak bersyabab yang bermusim. Tak punya tempat di benak jiwaku cuma mereka bermukim. Al-Malikul Kudus susana pun mukmin. Ubat gementar senja suara ngekor roket kasar masyukul kusim. Suara itu lagi dari tenggara namaku diseru. Disuruh hembusnya dilin di setiap empat penjuru. Katanya mata penamu tak mencoret solusi. Kata majismu takkan mampu cetus revolusi. Manusia kan sentiasa menyakiti. Yang tak membunuh buatmu kebal sehari lagi. Masa untuk koktel lora sepam ambien bispedal. Semoga akal bertemu di astral. Ya, selamat tiba kita ke lingkup bercinta. Legenda dimensi ruang dan waktu tak bersempadan. Halaman terbentang suci dicuci noda dan nista. Terhapus dogma dan stigma kepincangan dan kehilangan. Arah syetiada berkuli berkukut buli. Tak perlukan bunyi-bunyi sembunyi persunyi sangat di hati. Dan pintu tari menariknya tanpa bumi. Menyadinya tanpa bunyi kegaibannya kita raikan. Hakikatnya nirvana di sana. Di sini masih lagi samsara. Cuba tadi berhambatnya dunia. Sukar tapi yang dicuba. Biarkan berita menghapus derita. Pejamkan amat. Sukar